إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أمر ya halaman 33 ya tafadhal dibaca di sini siapa yang belum baca berarti ah banyak ya ya Fikri baca Fikri Mustafa mana Mustafa sakit siapa huwa tafadhal Fikri qala al muallif rahimahullah taala babul qaul bil madhhabi baik kata muallif babul qaul bil madhhab. Ini mazhab dalam akidah maksudnya, bukan mazhab dalam fikih. Itu pendapat dalam mazhab akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Lanjut Fikri. Qala Abul Qasim haddatsana Abu Muhammad Harb bin Ismail qala hadza mazhabu a'immatil ilmi wa ashabil athari wa ahli sunnati al mutamassikina bi urufiha al ma'rufina biha al muqtada bihim fiha. Min ladun di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza wa adraktu man adraktu min al ulama ahli al iraqi wal hijaz wa syami wa ghairihim alaiha wa man qala fa syai'an min hadhihi al madahib Autana fiha kan ma'tuf ke khalafah khalafah fi'il ya terus autana fiha au'aba qailaha fa huwa mukhalifun mubtadi'un kharijun min al jama'ati za'ilun an manhajis sunnati wa sabilil haqq. Baik, nah berkata Imam Abu Qasim, dia menyatakan haddatsana Abu Muhammad Harbun Harb bin Ismail. Ya, Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani telah menceritakan pada kami, berarti ini bersumber dari Abu Qasim. Dia menyatakan hadza madhhabu a'immatil ilmi. Inilah mazhab akidah para imamnya ilmu. Ashabil hasar yaitu para ya ahlul hadis, ahli sunnah. Al-mutamassikina bi'uruqihah, yang berpegang teguh dengan uruqnya. Uruq jamak dari irq. Irqun maknanya apa? Pokok asal. Ya, yang berpegang teguh dengan pokoknya. Pokok-pokoknya, pokok-pokok landasan ahli sunnah wal jamaah. Al-ma'rufina biha, yang mereka ahli sunnah dikenal dengan pokok-pokok landasan prinsip-prinsip ini. Ya, al-muqtada bihim fiha, yang mereka diteladani dalam akidah ini. Min ladun ashabin Nabi, sejak masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumin hadza, sampai hari kita hari ini. Kata Imam Harb Al-Kirmani, wa adraktu man adraktu, dan aku menjumpai para ulama yang aku jumpai, minal ulama dari kalangan ulama, ya min ulama al-Iraq, aku menjumpai dari apa yang aku jumpai, ya para ulama yang ada di Iraq, yaitu ulama ahli sunnah, bukan ulama yang ahli bid'ahnya. Wal-Hijaz, Wasyam, dan yang lainnya, Wagirihim, alaiha, mereka semuanya berada di atas akidah ini, di atas sunnah ini. Faman khalafa syai'an min hadihil madahibi, maka barang siapa yang menyelisihi sedikit saja dari madhab ini, madhab-madhab al-sunnah ini, madhab akidah, au ta'ana fiha, atau dia mencela madhab ahlu sunnah ini, au abaqa ilaha, atau dia malah ya, mencela. Ya, menjeleki, mencela orang yang berpendapat dengan pendapat ahli sunnah ini. Ya, dicela karena berpegang dengan pendapat ahli sunnah ini. Kenapa Anda dicela? Karena Anda berpendapat manusia pertama yang utama setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar. Anda dicela, maka orang yang mencela, ya, perhatikan kata beliau, fahuwa mukhalifun, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang menyelisih syariat. mubtadi'un ahli bid'ah, kharijun minal jamaah, keluar dari jamaah ahli sunnah wal jamaah, zailun, dia melenceng an manhaj sunnah, dari manhaj sunnah, wasabilil haq, dan jalan yang benar. Ini mukadimah dari beliau. Ya, jadi apa yang akan beliau paparkan di sini, ini adalah intisari pokok-pokok iman ahli sunnah wal jamaah. Ya, akidah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang berbeda dengan ini, karena ini sudah disepakati, makanya beliau berani menyatakan demikian. Siapa yang menyelisihi sedikit saja dari hal ini, maka dia mubtadi', kharijun minal jamaah, zailun an manhajis sunnah wasabilil haq. Ya, terus lanjut dibaca sini, Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa huwa madhhabu Ahmad wa Ishaq bin Ibrahim ibn Mukhallad. Ibn Makhlad. Baik. Terus Abdullah bin Zubairi Al-Hamidi. Al-Humaidi. Al-Humaidi. Wa Sa'id bin Mansurin wa ghairihim mimman jalasna wa akhadna ankum al-ilma wa kana min qawlihim al-imanu qawlun wa amalun wa niyatun wa tamassaka bisunnah wa tamassukun. Ingat ya, sebelumnya isim-isim maktubnya ke isim. Ya, qawlun wa amalun wa niyatun, masa tamassaka wa tamassukun. Ya, wa isti'naf, gak nyambung. Istinaf, malah gak nyambung. Ya berarti udah selesai itu. Tak masuk, ntar gak termasuk. Hah? Ulang. Al-imanu qawlun wa amalun wa niyatun wa tamassukun bisunnati. Wal-imanu yazidu wa yankusu. Wal-istisna'u fil imani sunnatun ma'adiyatun anil ulama'i. Qala wa idza su'ila ar-rajulu mu'minun anta fa innahu yaqulu ana mu'minun insyaallahu aw mu'minun arju aw yaqulu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa man za'ama annal imana qaulun bila amalin fa huwa murji'un. Baik, Raymond dahsyat, Raymond fatwanya. Ya. Nah, kemudian masih diteruskan oleh Al-Imam Harb Al-Kirmani, inilah madhabnya Imam Ahmad. Nah, berarti kan beliau menyandarkan kepada para imam Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad. Ya. Inilah madhabnya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Ya, Abu Bakar Al-Humaidi. Guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Kemudian inilah mazhabnya Sa'id bin Mansur, sahibus sunnah. Ya. Wa ghairihim, dan selainnya para ulama, mimman jalasna, kata Imam Harb Al-Humaidi, dan selain pak dan ulama yang lainnya, yaitu ulama yang kami pernah duduk di majelis mereka, wa akhadna anhum al-ilma, yang kami pernah mengambil ilmu dari mereka, dan ini semua mazhab guru-gurunya Imam Al-Harb Al-Kirmani. Fakana min qawlihim, maka diantara pendapat mereka dalam akidah, dalam as-sunnah, al-iman qawlun wa amalun wa niyatun wa tamassukun bis-sunnah. Ini yang pertama beliau sebutkan perkara iman. Ya, ini pentingnya, karena fitnah murji'ah merebak ketika itu. Ya, fitnah murji'ah, fitnah khawarij, maka beliau bawakan. Kalau di masa Ibnu Taimiyah, fitnah Jahmiyah, Asy'ariyah, makanya di akidah wasitiyah, ya, beliau pertama kali menyebutkan terkait perkara i'tiqad al-sunnah ialah perkara beriman kepada sifat-sifat Allah. Ya, mu'minal iman, ya, iman kepada sifat-sifat Allah. Ya, al-iman bima wasafa Allahu bihi nafsah. Ya. Wa bima wasafa bihi rasuluh fi ahadits as-sahihah. Ya. Taibar kalafik. Kemudian iman itu adalah ucapan, amalan, niat. dan berpegang teguh dengan sunnah. Ini penting. Ya, ini penting. Ya, para sahabat juga menyatakan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Al-Hasan, kemudian Sa'id bin Jubair, ya, dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan, la yanfa'u qawlun illa bi'amal. Ini perhatikan ya. Ucapan aja enggak bermakna kecuali mesti ada amal. Mesti ada amal. Ya. Kemudian wala amalun illa biqaul. Amal pun enggak bermanfaat kecuali dengan ada ucapan. Wala qaul wala amal illa biniyatin. Amal, ucapan enggak bermanfaat juga kecuali adanya niat, i'tiqad, keyakinan. Ya. Wala niyatun, niat pun juga enggak bermanfaat illa bi muwafaqatis sunnah. Kecuali dengan berpegang teguh dengan sunnah. Karena kalau amalnya enggak di atas sunnah, nanti beda. Ya, ini penting ini untuk dipahami. Iman itu qaulun wa amalun. Ya, wal imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah berkurang. Wal istisna, tahu ucapan istisna? Ya, apa ucapan apa? Ya, saya mukmin insyaallah. Ya. Istisna boleh enggak dalam ahlus sunnah? Boleh. Yang enggak ngebolehin siapa? Murji'ah. Murji'ah sok kokoh ya. Sok kokoh ya, Murji'ah. Udah dia akidahnya berantakan. Ya, ada orang mau berbicara seperti apa, beramal seperti apa, enggak bakal kufur juga kok. Kecuali kembali kepada keyakinan. Ya. Giliran orang beriman insyaallah kata dia enggak boleh. Ya. Nah, wal istisna fil iman. Nah, mengucapkan istisna yaitu saya mukmin insyaallah itu adalah sunnatun madiyatun. Sunnah sejak terdahulu anil ulama'i dari para ulama. Lihat di footnot. Ya ustazna fil iman itu ghair alla yakuna istisna syakkan. Ya istisna dalam iman, saya mengucapkan saya mukmin insyaallah yaitu bukannya istisna yang karena keraguan. Ya, saya mukmin. Mukmin enggak ya? Insyaallah lah. Enggak bisa begitu. Ya, hiya sunnatun madiyatun indal ulama. Itu sunnah yang terdahulu dari kalangan para ulama. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ini bukan karena yang ragu. Kenapa boleh para ulama menyatakan istisna fil iman? Itu boleh. Ya. Nah, kalau kita murojaah di kajian kita kitab Al-Furuq, itu karena ada 3 faktor. Yang pertama, kalau ditinjau dari ada ul aman. Ada ul amal, amal. Karena melaksanakan amal-amal tersebut. Karena amal itu kandungannya fi'la ma amarallahu bihi wa tarka ma naha anhu. Kandungannya ialah melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, kalau tidak ada istisna dalam hal tersebut, ini berarti syahadah linafs bikamalil ada. Berarti mempersaksikan diri sendiri dengan telah melaksanakan perintah dengan sempurna. Nah ini, sementara Allah Ta'ala berfirman, fala tuzakku anfusaku. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Ya, kita merujah di kitab Al-Furuq. Mayakunu bi'tibari qabulil a'mal waradziha. Itu ditinjau dari amal kita itu diterima atau tidak diterima. Ya, bahwasanya seorang muslim dia enggak tahu apakah amalnya diterima atau tidak diterima. Maka seorang mukmin dia diperintahkan untuk takut jangan-jangan amal dia tidak diterima, hapus tergugur. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang telah beramal, yang memberikan dengan amal-amalan yang mereka telah berikan, kalbu mereka itu takut. Takut kenapa? Kata Nabi dijelaskan ketika Nabi menjelaskan kepada Aisyah, ya, bahkan mereka adalah orang-orang yang sholat, yang zakat, yang puasa, namun mereka takut. Ya khafun alla yataqabbala minhum. Mereka khawatir. Yang ketiga dari sisi apa? Bi'tibaril khatimah. Ya, dari sisi yaitu ending hidup kita. Karena seorang muslim enggak tahu dia akan mengakhiri hidupnya seperti apa. Apakah di atas keimanan atau di atas kekufuran di masa yang datang di penghujungnya. Oleh karena itu Nabi menyatakan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innar rajul la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bain hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghairu zira'." Ya. Fayasbiqu alaihil kitab fayamaru biha mali ahli nar fayadkhuluha. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini karena dari sisi ini. Makanya boleh. Oleh karena itu, di dalam syariat Allah menghikayatkan kepada kita beberapa ayat. Nabi juga menghikayatkan kepada kita beberapa hadis. Ya, adanya ucapan insyaallah, la tadkhulannal masjidal haram insyaallah amin. Ini Allah yang berfirman. Maka engkau benar-benar akan memasuki Masjidil Haram nanti. Ya, setelah menaklukkan Fathu Mekkah dalam keadaan aman. Yakin enggak sama firman Allah? Yakin enggak? Nah, Allah sebutkan insyaallah amin. Ya. Juga kita yakin mati enggak? Yakin. Apa kalau yang kita ucapkan kalau masuk kuburan? Hah? Assalamualaikum ya ahlat ziyar. Ya, minal mu'minin. Nas'allaha lana wa lakum al-afiyah. Wa inna insya'allah bikum lahikun. Kami akan menyusul kalian insya'allah. Emangnya itu ragu? Hah? Pasti bakal mati. Yakin kan? Yakin, tapi boleh. Ya, barakallahu fikum. Ya, Nabi juga menyatakan wallahi inni la arju an akuna akhsyakum. Ya. Kata Nabi itu. Aku ya benar-benar berharap menjadi orang yang paling khasyah di antara kalian. Tuh lihat. Nah, ini jadi istisna fil iman itu diperbolehkan dengan tiga tinjauan tadi. Kalau dalilnya yang barusan disebutkan. Ya, tiga tinjauannya apa? Pertama, ya, dalam masalah ada ul amal. Yang namanya amal yaitu berkutat apakah mengamalkan perintah, menjauhi larangan. Maka ketika seorang muslim mengatakan insyaallah, itu dia berharap agar amalnya diterima. Ya. Kalau menyatakan yakin, nah ini kalau tanpa ada insyaallah itu berarti syahadatun nafs. Yang kedua berdasarkan tinjauan apa? Apakah amalnya diterima atau tidak diterima. Yang ketiga, ya, ending hidup kita. Baik. Sudah jelas ya batilnya pendapat istisna fil amal itu tidak boleh. Ya, jelas ya. Tay barakallahu fiik. Ah, kemudian mana lagi tadi? Ya, wa qala wa idza su'ila ar-rajul, beliau berkata, apabila seorang ditanya, ya. Apabila seorang beliau ditanya, amu'minun anta, apakah Anda beriman? Fa innahu yaqul ana mu'minun insyaallah. Maka dia akan berkata saya beriman insyaallah. Ya. Arju. Ya. Ana mu'minun insyaallah au mu'minun arju. Apa saya berharap saya beriman? Oh yaqul amantu billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli. Hanya boleh. Ya, ini ucapan pendapat yang ditetapkan oleh ahlus sunnah. Murjiah menyelisihinya. Ya. Terutama ya, kalangan Jahmiyahnya maupun Asy'ariyahnya dan Maturidiyahnya. Kenapa demikian? Kata mereka, al-iman itu ma'rifah. Kalau Jahmiyah, iman itu ma'rifah. Pengenalan terhadap Allah. Yang namanya ma'rifah, enggak boleh ada keraguan. Begitu juga Asy'ariyah. Apa yang masyhur dari pendapat Asy'ariyah? Al-iman huwa at-tasdiq, ahsantu. At-tasdiq. Nah, kalau ada keraguan, berarti takzib. Paham enggak? Nah, makanya mereka tidak membenarkan adanya insyaallah. Wa man za'ama annal iman qaulun bila amal fa huwa murji. Maka barang siapa yang mengklaim iman itu adalah ucapan saja tanpa amal, maka dia murji. Lihat di footnote wal makna bihadzal qauli hum murjiatul fuqaha. Ya, makna dari pendapat ini, ucapan inilah mereka adalah murjiatul fuqaha. Siapa itu? Ahnaf. Ya, kenapa? Karena mereka mengeluarkan amal dari definisi iman. Mereka mengatakan iman itu qaulun wa'tiqadun, ucapan dan keyakinan. Walaupun mereka menetapkan amal tanpa amal seorang diazab, dengan amal seorang dapat pahala. Ya, ada yang menyatakan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya, al-Imam, ya, al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit telah rujuk dari pendapat ini. Ya. Kemarin kita menghatamkan di majelis yang lain kitab I'tiqad A'immatil Arba'ah. Penulis buku itu, ya, Syekh Al-Khumais, dua kali di dua tempat menyatakan al-Imam Abu Hanifah rujuk dari pendapat tersebut. Nah, kita berharap demikian. Nah, ini murji' fuqa. Wa in kana qad istahara 'inda al-muta'akhirina annahu qaulul Qaramiyah. Walaupun yang masyhur ya dari kalangan orang-orang yang belakangan pendapat ini, iman itu qaulun tanpa amal, ada pendapatnya ya Qaramiyah, pengikutnya Muhammad bin Karam. Ya. Wa qaulul Qaramiyah inna ma hadatsa muta'akhiran. Pendapatnya Qaramiyah ini baru muncul belakangan. Terus tafadhal dibaca berikutnya Panji. Kemanja'na anna al-iman huwa al-qawl wal a'mal syara'i'u fa huwa murji'. Hah? Wa man za'ama anna al-iman huwa al-qawl. Ya. Wal a'mal syara'i'u. Nah, na'am. A'mal ma'tuf ke iman. Terus fa huwa murji'. Nah, berikutnya, barang siapa yang mengklaim iman itu hanyalah ucapan tanpa ada amalan, dan dia mengklaim amal itu hanya syariat bukan bagian iman, ya, jadi kalau gak ada amal gak apa-apa, tahta masih atilah lah, gitu, maka dia murji diantara pengikut murjiah. Terus nah, siapa yang mengklaim iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, maka dia juga murji. Ya, maka dia juga murji. Sekarang ada masalah. Gimana dengan pendapat yang hanya menyatakan iman hanya bertambah tanpa berkurang? Nah, ini kita bacakan. Terus. Ya, enggak lanjut. Itu masih wa in qala. Wa in qala innal imana yazidu wa la yanqusu. Nah, siapa yang menyatakan iman itu hanya bertambah, tidak berkurang? Ya, faqad qala biqaulil murji'ah. Berarti dia telah berpendapat dengan pendapatnya murji'ah. Lihat di footnote, apa yang dikatakan muhakkik itu faedahnya bagus. Ya. Kalau faedah, kalau di footnote isinya cuma rujukan, kita enggak bacain ya. Rujukan-rujukan ya. Kita enggak bacain. Tapi kalau ada faedah kita bacain. Cepat dulu Panji. القول بزيادة الإيمان مع الجزم بعدم نقصانه وهو مما اشتهر عن الوثنية أتباع وثان المرجئة. طيب. المرجئ. المرجئ. Ya, pendapat iman itu bertambah ma'al jazm dengan pasti, tapi tanpa kurang. Ini adalah diantara yang masyhur dari kalangan Ghassaniyah, yaitu pengikutnya Ghassan al-Murji'i. Ya, Ghassan, seorang penganut Murji'ah. Dia hanya menyatakan iman itu bertambah aja, berkurang enggak, ya. Stabil kata dia. Allahu musta'an. Terus kama nasabahu ilaihim ghairu wahidin min ashabi kutubil maqalat. Nah, sebagaimana hal ini dinisbatkan nasabahu ilaihim, hal ini dinisbatkan kepada mereka kalangan Ghassaniyah. Ya, oleh banyak orang dari ashabul kitab-kitab makalat, kitab-kitab yang di situ ditulis pendapat-pendapat ahli sunnah. Terus unzur at-tafsir fi dini li al-isfirayni. Ah, baik, terus wal furuq. Wal furuq bainal firqi lil Baghdadi. Baik. Wa ba'duhum atau bukan furuq, firaq. Ya, al-farq bain al-firaq. Fil Baghdad. Terus wa ba'duhum nasaba hadha al-qawla ila al-Husaini ibn Muhammad an-Najjar. Sebagian mereka menisbatkan pendapat ini pada Husain bin Ahmad an-Najjar. Undur maqalat al-Islamiyyin lil Asy'ari. Ya, maqalat Islamiyyin karangan Imam Abdul Hasan al-Asy'ari. Terus faqad akhta'a Az-Zubaydi. Az-Zubaydi. Az-Zubaydi lama naqala qawla Abi Hanifah rahimahullah min tariqi wassanin wa jama'atin annahu qala al-imanu yazidu wa la yanqusu ثم قال الزبير وهذا الذي حكاه غسان وجماعة عنه هو بعينه قول مالك. طيب Az-Zubairi telah keliru tatkala dia mengutip pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Ya, dari jalan Ghassan dan sekelompok orang dari kalangan Murji'ah yang mereka menyatakan iman itu hanya bertambah tidak berkurang. Ya, kemudian Zubairi berkata, inilah yang dihikayatkan dari Ghassan yang ya dan sekelompok jamaah. Ya, wa huwa bi'aini qauli Malikin, dan itu sebenarnya adalah intisari ucapan Imam Malik. Ini keliru. Jadi Ghassan ini menyatakan pendapat Imam Yazid wala yanqus pendapat Imam Malik, ini keliru. Ya, di kitab I'tiqad A'immatul Arba'ah juga dikutip di situ. Kelirunya pendapat tersebut. Terus lanjut. Wa hadza la syakka fihi khata'un bayyinun. Nah, enggak diragukan lagi ini, kekeliruannya jelas ya, nyata. Terus إذ إن الإمام مالك رحمه الله إنما جاء عنه أنه توقف في القول بنقصان الإيمان ولم يجزم بعد نقصانه بعدم نقصانه. Nah, ini enggak diragukan lagi kekeliruannya. Ya, karena Imam Malik rahimahullah taala, ya, riwayat yang datang dari beliau hanyalah ketika beliau ditanya tentang apakah iman turun, ya. Iman kan bertambah berkurang. Apakah iman berkurang? Di sini beliau tawakuf, abstain tentang pendapat iman itu apakah berkurang. Karena gak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu hanyalah dalil bertambah. Sedangkan para ulama memakai kelaziman. Kalau bertambah ya ada berkurang. Paham sini? Ya. Taib barakallahu fikum. Maka Imam Malik hanya tawakuf dan tidak memastikan apakah iman bisa berkurang, tapi tidak bisa dikatakan Imam Malik menafikan iman berkurang. Ya, lanjut. Wa farqun bainat tawaqqufi fi an-nuqsani wa bainal jazmi bi annahu la yanqus. Nah, jadi ini beda antara tidak memastikan iman itu kurang, ya, dengan tawaqquf, ya, dengan abstain apakah iman itu kurang atau tidak. Terus ومما يقطع هذا الأمر ثبوت النقل عن الإمام مالك بالجزم بزيادة والنقصان وعدوله عن القول الأول. طيب. Nah, di antara yang ya memastikan perkara tersebut ialah adanya kevalidan ya kutipan dari Imam Malik rahimahullah taala yang menetapkan kepastian ya iman itu bertambah dan berkurang. Dan ini sekaligus beliau berpaling dari pendapat beliau yang pertama. Pendapat beliau yang pertama apa? Terkait iman berkurang. Tawakuf. Bukan mengingkari iman itu berkurang, tapi tawakuf. Paham ya? Kalau orang Murji'ah curang. Ya. Apa ngambil perkataan Imam Malik yang ini? Tuh Imam Malik aja bilang enggak berkurang. Baik. Terus lanjut. Faqad rawa Abdullah ibn Ahmad Ini anaknya Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad telah meriwayatkan ya di dalam kitab As-Sunnah, ini bukunya beliau sendiri. Ya, terus wal ajuri fi syariati. Nah, Imam Majuri di kitab syariah beliau La lakai. Isyarah itiqad. Terus kulluhum. Kulluhum min turuki an. Menturukin. An Salamata ibni Shabibin an Abdurrazzaq As-San'ani. Dari Abdurrazzaq As-San'ani, al-imam, gurunya Imam Ahmad. Terus. Qala sami'tu Ma'maran wa Sufyana al-Thawri wa Malik ibn Anas wa ibn Jurayj wa Sufyan ibn Uyainah yaquluna al-iman qawlun wa 'amalan yazidu wa yanqus wa isnaduhu sahih. Tayib, perhatikan. Dia kata Imam Abdul Razzaq As-Sanani, saya mendengar dari Ma'mar, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Malik bin Anas, dari Jurayj, dari Sufyan ibn Uyainah, ini imam ahli sunnah semua. Semuanya mereka menyatakan, termasuk di dalamnya Imam Malik, al-iman qawlun wa amalun yazidu wa yankusu. Bisa bertambah, bisa berkurang. Hah? Baik. Terus Bihar, raja. Terus Borawa. Ini enggak apa-apa, ibu, buat faedah ya. Kita baca ya. Borawa Abu Dawud, Abu Dawud as-Sijistani. Ini Imam Abu Dawud, sahibus sunnah. Murid dari Imam Ahmad, fil masail. Ini masail, yaitu permasalahan, masalah yang beliau tanyakan kepada Imam Ahmad. Ya. Wa Abdullahi ibnu Ahmad fi sunnati wal ajuri fi syari'ati wa banu Battata fil ibanati al qismil awwali wal lalaka'i fi syarhil i'tiqadi wal khalalu wa khalal tasdid fi sunnati. Ini bagus buku Al-Qalal ya, untuk beli. Terus min turukin an Suraij ibn An-Nu'man An-Nu'man ibn Abdillah ibn Nafi' qala kana Malik yaqulu al-iman qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus wa isnaduhu sahihun. Nah, ini lagi juga. Bagaimana dikutip di buku-buku itu tadi banyak. Ya, di Masailnya Imam Abu Dawud, As-Sunnahnya ya Abdullah bin Ahmad, kitabnya Ajuri dan yang lainnya, Imam Malik menyatakan iman qaulun wa amalun yazid wa yanqus. Terus lanjut. Wa qala al-Lakai fi syarh al-i'tiqadi akhbarana Muhammad bin al-Hasani ibn Muhammad al-Waraqi qala na. Nah, itu apa? Anba'ana. Anba'ana Ahmad bin Khalaf. Khalafin qala Ana Abu Ismail. Berarti apa? Hah? Akhbarona. Akhbarona Abu Ismail. Yani? Ya'ni At-Tirmidhi qala sami'tu Ishaq ibn Muhammadin yaqulu kuntu 'inda Malik ibn Anas fa sami'tu Hammad ibn Abi Hanifah yaqulu li Malik ya Aba Abdillah inna lana ra'yan na'riduhu 'alaika. Ah, ini dia perkataan Hammad bin Abi Hanifah. Dia berkata kepada Imam Malik, ya Aba Abdillah, itu Imam Malik, inna lana ra'yan, kami ini punya sebuah pendapat ini, na'riduhu 'alaik, yang kami paparkan kepada engkau, pada anda. Terus fa inna ra'yatahu fa in ra'aitahu hasanan Madoina. Madoina alaihi. Ah, kalau anda lihat pendapat kami tersebut itu baik, madoina alaihi, kami akan lanjutkan, kami akan terusin pendapat ini. Terus? Wa in ra'aitahu ghayra dhalika kafafna anhu. Nah, kalau engkau lihat ternyata enggak baik ya pendapat tersebut, kafafna anhu, kami tahan, kami enggak mau berpendapat dengan pendapat itu lagi. Terus? Nah, ini kata Imam Malik, apa pendapat kalian itu? Qala ya Aba Abdillah la nukaffiru ahadan bidzanbin. Ah, ini kata beliau, kata Hammad bin Abi bin Hanifah, kami tidak mengkafirkan seorang pun bidzanbin hanya karena dosa yang dia lakukan. Terus annasu kulluhum muslimuna indana. Baik, semua manusia yang Islam ya di sisi kami, mereka muslimun menurut kami. Terus qala ma ahsana hadha. Tapi kata Imam Malik, ya, betapa bagusnya pendapat ini. Ma bihadha ba'sun. Nah, tentu pendapat ini ya, it's okay, enggak ada masalah gitu. Terus faqama ilaihi Dawud ibn Abi Zanbari. Baik, kemudian Daud bin Abi Zanbar berdiri. Ya, terus wa Ibrahim ibn Habib wa ashabu lahu wa ashabu lahu. Nah, ini murid-muridnya Imam Malik semua. Terus faqamu ilaihi faqalu ya Aba Abdillah inna hadha yaqulu bil irja'i qala dini mithlu dinil malaikati al muqarrabina wa dini mithlu dini Jibril wa Mika'il wal malaikati al muqarrabina qala la wallahi al imanu yazidu wa yanqusu. Ini berarti kan Imam Malik nih. Ya. Terus Beliau membacakan ayat liyazdadu. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala Ibrahim wa id qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi fa tumanninatu qalbihi ziyadatun fi imanihi. Amin. Perhatikan. Kemudian murid-murid Imam Malik menyatakan, ya, mereka berkata, wahai Abu Abdillah Imam Malik, orang ini berpendapat dengan pendapat irja, itu jadi siapa? Hammad bin Abi Hanifah yang bertanya kepada Imam Malik. Ya, dia menyatakan agamaku seperti agama malaikat yang didekatkan oleh Allah. Agamaku seperti agamanya Jibril, Mikail dan malaikat-malaikat yang didekatkan. Maka Imam Malik menyatakan, la wallah, jangan berpendapat dengan seperti itu demi Allah. Iman itu yazid wa yankus. Nah ini isbat ya. Ini sekaligus Imam Malik merujuk dari pendapat beliau yang pertama, yaitu apa? Tawakuf. Ini biasa para imam itu rujuk itu biasa. Ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, dia dahulu berpendapat dengan pendapat ya tidak mengkafirkan musyrikin kuburiyun. Dulu di syarah Tathirul Itiqad. Kemudian 10 tahun yang lalu, tepatnya 2010, beliau menulis kitab namanya Al-Idah wa Tabiyin. Ya, tentang kafirnya kuburiyun yang dulu beliau tidak kafirkan. Ya. Kemarin waktu kita muasatidah, saya bilang saya mau bacain bukunya Syekh Abdul Muhsin. Al-Idah wa Tabiyin. Kata Ustaz Ibnu Majah, wah ada aja yang bacain Ustaz. Ya. Apa nanti bacainnya kelamaan? Kita kan jadwalnya ada rutin, selesai ganti. Taruh aja dia bacain, dia ada sama santri-santri katanya. Ah. Insyaallah. Berarti nerusin daurah yang kemarin tuh. Nah, kan udah selesai. Alat jana di Kawajah Miah udah selesai. Nah, mungkin nanti kita cari hari-hari. Mungkin di hari Sabtu juga. Kayak kemarin Mbak Dasar sampai malam. Ya, itu lebih tipis, lebih cepat nanti insyaallah. Ya. Nah, itu perkarangan Syekh Abdul Muhsin. Syekh Abdul Muhsin rujuk dasar itu. Beliau kembali ke mazhab guru beliau Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ya, kalau anak beliau sejak dahulu Syekh Abdul Razak sudah berpendapat dengan pendapat Syekh bin Baz, Syekh Abdullah, Syekh Shalih Al-Fauzan dan Aimatun Najd. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Imam Malik membacakan ayat yazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka bertambah dengan keimanan mereka sebelum dari keimanan mereka yang sebelumnya. Wa id qala Ibrahim, dan Ibrahim ketika, ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Rabbi arini kaifa tuhil mauta, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang telah mati. Ya. Awalam tu'min, kata Allah, apakah kamu belum beriman? Qala walakin liyatma'inna qalbi, tidak ya Allah, namun agar kalbuku semakin tentram, agar semakin ya bertambah iman. Fatumaninatu qalbihi, bertentramnya qalbu Ibrahim adalah ziyadatun fi imanihi, kata Imam Malik. Itu adalah bertambahnya iman beliau. Nah, Amar, baca Amar bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abu Walid Muhammad bin Rushdi fil muqaddimati, وقد روي عن مالك رحمه الله أنه كان يطلق القول بزيادة الإيمان وقف عن إطلاق نقصانه. إذ لم ينص الله تعالى إلا على زيادته. فروي عنه أنه قال عند موته لابن نافع وقد سأله عن ذلك Itu dari abrama yubrimu. Qad abramtumuni inni tadabbartu hadzal amra, fama min syai'in yazidu illa wa yanqusu, wa huwa sahih wallahu a'lamu. Ya. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwasanya beliau memutlakkan pendapat bertambahnya iman. Namun beliau kaffa, menahan diri Artinya beliau tawakuf di sini untuk memutlakan iman itu berkurang. Ini kembali ke awal tadi. Ya. Beliau tawakuf di situ. Kenapa demikian? Karena idlam yanusallahu ta'ala illa ala ziyadati. Karena Allah tidak menegaskan mengenai bertambah berkurang, melainkan hanya bertambahnya saja. Ya. Maka diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau berkata, menjelang kematian beliau kepada Ibnu Nafi, murid beliau, yang bertanya kepada beliau tentang hal ini. Maka kata Imam Malik, Qad abram tumuni. Ya. Inni tadabartu hadzal amr. Abram ayubrimu, apa maknanya? Menyetujui. Ya, kalian telah sepakat denganku dalam hal ini. Aku telah mentadabburi, merenungi perkara ini. Fama min syai'in yazidu ila wa yanqusu. Maka tidak ada sesuatu pun yang bertambah melainkan dia berkurang juga. Ya. Taibar kalau begitu. Dan inilah yang benar, wallahu a'lam. Terus lanjut. Bal imama kenapa mansub? Inna. Mana? Bal innal imama. Oh iya, terus. Bal innal imama Ahmad rahimahullah qad rada ala man yaqul innal imama malikan yuqarriru az-ziyadata dun nuqsani qad qala al-qallalu fi sunnati rakmu. Udah enggak usah sebutin. Akhbarani Zakaria bin Al-Faraji an Ahmad bin Al-Qasim qala qultu ya Aba Abdullah taqulu al-imanu yazidu wa yanqus qala na'am qultu wa taqulu qawlun wa 'amalun qala na'am qultu fa yakunu dhaka min hadha al-ma'na ay yakuna ar-rajulu idha ata hadha shay'a hadha al-ashya' allati nuhiya 'anha yakunu An qasa mimman lam yaf'alha wa yakunu hadha aktsaru imanan minhu qala na'am yakunu al-imanu bid'ahu aktsaru ba'dahu aktsaru min ba'din hakadha huwa fa tadhakarna man qala al-imanu yazidu wa yanqus fa'adda ghayru wahidin thumma qala wa Malik ibn Anas yaqulu yazidu wa yanqus fa qultu lahu inna malikan yuhaquna mana inna malikan yahquna anhu inna malikan yahquna anhu annahu qala yazidu wa la yanqusu fa qala bala qad ruya anhu yazidu wa yanqusu kabni kana bin Nafi'in yahkihi an Malikin faqultu lahu ibnu Nafi'in haka an Malikin qala na'am hasib cukup. Ya, bahkan Imam Ahmad rahimahullah taala membantah orang yang menyatakan Imam Malik menetapkan iman itu bertambah tanpa berkurang. Imam Khalal berkata di kitab As-Sunnah. Ya, Al-Khalal berkata di kitab As-Sunnah. Ini baru footnote aja, berapa halaman ini? Ya, kecil-kecil gitu tulisannya. Dia menyatakan akhbaroni Zakaria ibn al-Faraj. Zakaria ibn al-Faraj telah mengabarkan padaku dari Ahmad bin Qasim. Dia berkata, "Qultu, aku berkata, wahai Abu Abdullah, apakah iman itu bertambah dan berkurang?" Ya, ini Abu Abdullah siapa nih? Imam Ahmad atau Imam Malik? Imam Ahmad. Hah? Siapa ini? Imam Ahmad ya. Ya. Apakah iman itu bertambah dan bertambah tanpa berkurang? Al-iman yazid wa yankus. Apakah iman bertambah dan berkurang? Qala na'am. Iya. Iya. Qultu wa taqul qaulun wa amalun. Apakah Anda juga berkata iman itu ucapan dan amalan? Kata Imam Ahmad, iya. Ya. Maka kata siapa tadi yang bertanya? Ahmad bin Qasim. Ya. Wa yakunu dzaka min hadzal ma'na ay yakuna ar-rajul idza ata hadzal asya' allati nuhiya anha yakunu anqasa mimma lam yaf'alha. Maka aku berkata lagi. Maka hal tersebut berdasarkan makna ini, ya, seseorang apabila dia melakukan berbagai hal yang dia dilarang dari perbuatan tersebut, ya, berarti dia imannya lebih kurang, ya, mimman lam yaf'alha, dari orang yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut. Dan orang tersebut awayakunu hada aksar imanan minhu. Dan apakah orang yang tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut imannya lebih kuat daripada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi? Kata Imam Ahmad, iya. Yakunu al-iman, ya. Yakunu al-imanu ba'dahu aksar min ba'din. Atau ba'duhu, ya. Badal apa? Ba'd min kul. Nah, imannya itu sebagiannya lebih banyak dari sebagian yang lain. Inilah dia hakikatnya. Maka kami pun teringat terhadap orang yang menyatakan iman itu bertambah berkurang. Ya. Fa'adda ghairu wahid. Ya. Banyak orang yang menyebutkan hal ini. Kemudian beliau berkata, Imam Malik menyatakan iman itu bertambah dan berkurang. Kemudian kata Ahmad bin Qasim, faqultu lahu, inna Malikan yahkuna anhu annahu qala yazid wa yankus. Kata Ahmad bin Qasim, namun kalau Imam Malik, mereka para murid-muridnya yahkun menghikayatkan dari beliau, murid-murid, ada orang yang menghikayatkan dari Malik bahwasanya Imam Malik menyatakan iman itu yazid wa yankus, bertambah tapi tidak berkurang. Faqala, kata Imam Ahmad, bala. Ya. Faqala bala. Enggak kayak gitu. Ya. Faqat ruyanhu yazid wa yankus. Ya, diriwayatkan dari beliau, kata Imam Ahmad, bertambah dan berkurang. Kata Imam Ahmad, Ibnu Nafi' yahkihi an Malikin. Ibnu Nafi' menghikayatkan, meriwayatkan hal ini dari Imam Malik. Faqultulah, maka kata Ahmad bin Qasim, bertanya kepada Imam Ahmad, Ibnu Nafi' haka an Malikin? Apakah Ibnu Nafi' menghikayatkan hal ini dari Imam Nafi'? Afwan, dari Imam Malik? Kata Imam Ahmad, na'am. Ya. Hai, barakallahu fiik. Terus, sudah dibaca belum? Wal Mazid? Udah? Belum. Ah, Ihsan, baca. Baca Ihsan. Haula tasrihil imami Malik ibn Anas bi ziyadatil imani wa nuqsanihi unjur al maraji'ah at-taliyati. Ini hanya maraji, ya, As-Sunnah lil Khalal, Sunan Baihaqi, Hilyah ibn Abi Naim, Tamhid ibn al-Bar, ya, Tartibil Madarik wa Taqrib Masalik Riqariyat Fatawa Syekhul Islam Ziyadatul Iman wa Nuqsan al-Duktur Abdul Razak al-Badar. Terus langsung. Wakada al-Amru. Wakada al-Amru binisbati imami Abdullah ibn al-Mubaraki. Ini juga perkara ini. Iman itu bertambah berkurang. Ini kalau ini dinisbat yang ini juga penisbatan ini terkait Imam Abdullah bin Mubarak. Al-Imam ibn Mubarak. Terus. Syahara anhu al-qawlu bi anna al-imana yataqawlu illa annahu thabata anhu aydan at-tasrihu bi ziyadati wa nuqsani. Faqad qawa Abu Bakrin Ahmad ibn al-Najadi fi raddi ala man yaqulu al-Qur'ana makhlukun. Qala haddathana Ahmad qala haddatsana Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbali qala haddatsani Ahmad ibn shibawaihi Abu Abdurrahman qala sami'tu. Ini bukan shibawai yang ada di nahwu ya. Pakai shin. Nah, terus qala sami'tu Ali ibn al-Hasani ibni Asy-Syakikin qala sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqulu al-imanu qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqusu. Terus warwa Ishaq ibn rahawaihi rahuya fi musnadihi qala akhbarana Muhammad ibn a'yani a'yun qala ibn mubaraki wa dhukira lahu al-imanu fa qala qawmun yaquluna imanuna mislu jibrila wa mikaila amma fihi ziyadatun amma fihi nuqsanun huwa mislu sawa'un wa jibrilu rubbama sara misla al-wad'i min khawfillahi ta'ala wa dhakara asbahu dhalika asbah. Mana tadi telah masyhur kutipan ya, faqad istahara anhu qaul, yang beliau menyatakan iman itu ya tafadalu, bertingkat-tingkat. Namun telah sabit, telah tetap riwayat dari Imam Abdullah bin Mubarak secara tasrih tentang bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Abu Bakar Ahmad bin Najjad telah meriwayatkan di kitab Ar-Rad ala man yaqul Al-Qur'an makhluk. Dia menyatakan Ahmad telah menceritakan pada kami, ya telah menceritakan pada kami Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia berkata Ahmad bin Syibawih telah menceritakan pada kami Abu Abdurrahman, dia berkata aku mendengar Ali bin Hasan bin Ibn Syakik, dia menyatakan aku mendengar Abdullah bin Mubarak menyatakan al-iman qawlun wa amalun yazid wa yankus, ya dan seterusnya. Ya, kita langsung baca ke atasnya aja biar cepat. Ya. Jadi halaman berapa ini sekarang? 338 wa malam yara al-istisna. Ya, tafadhal. Sayyidi. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syekhu wa malam yara al-istisna'a fil imani fa huwa murji'un. Nah, siapa yang ya tidak berpendapat bolehnya mengucapkan istisna, yaitu mengucapkan saya mukmin insyaallah. Siapa yang tidak memperbolehkan hal ini berarti dia murji. Karena murji itu definisi iman menurut mereka ma'rifah. Kalau dia jahmiyah. Berarti kalau ma'rifah tidak boleh ada insya Allah. Kalau asyairah, karomiyah, tasdik. Kalau tasdik tidak boleh ada insya Allah. Ini berarti membuktikan dia murji. Terus. Wa man za'ama anna imanahu ka'imani Jibrila au al-malaikati fahuwa murji'un. Wa akhbathu minal murji'i fahuwa kadhibun. Nah. Ya, siapa yang mengklaim iman dia seperti iman Jibril atau imannya para malaikat, maka dia murji. Ya. Dan lebih jelek lagi daripada murji. Ya, karena dia pendusta. Mengklaim iman dia lebih besar daripada iman Jibril, mana mungkin? Ya, terus lanjut. Wa man za'ama annannasa la yatafadhuluna fil imani faqad kadzaba. Ya, siapa yang mengklaim bahwasanya imannya manusia tidak bertingkat-tingkat ya dalam iman, maka dia berarti telah berdusta. Terus wa man za'ama annal ma'rifata tanfa'u fil qalbi wa in lam yatakallam biha fahuwa jahmiyun. Ah, jahmi. Karena Jahmi menyatakan iman itu hanyalah ma'rifah. Siapa yang mengklaim bahwasanya ma'rifah mengenal Allah itu bermanfaat buat seseorang di kalbu, walaupun dia enggak mengucapkan, apalagi beramal, walaupun enggak mengucapkan, maka dia Jahmi. Ya, konsekuensinya ini berat. Berarti ya orang-orang kafir yang membenarkan Islam namun tidak mengikrarkan keislaman mereka, maka dia Muslim. Abu Talib, Al-Walid bin Mughirah. Terus waman za'ama annahu mu'minun indallahi mustaqmilul imani fahadha min ashna'i min ashna'il qawlil murji'ati wa akbahihi. Nah. Ya. Dan siapa yang mengklaim bahwasanya dia mukmin di sisi Allah yang menyempurnakan imannya. Ya, dia mukmin di sisi Allah yang telah menyempurnakan imannya tanpa ada istisna. Maka ini adalah pernyataan yang paling keji, pernyataan murjiah yang paling keji, yang paling buruk. Karena murjiah demikian berpendapat. Cukup ya. Berarti pertemuan hari Jumat nanti terkait tentang qadar, takdir. Ya, pembahasan tentang iman sudah halaman 39. Subhanakallahumma wa bihamdika.